ngipi kepanggil kali Kanjeng Nabi, tindak lewat di depan rumahnya, dikejar itu Rasulullah, dicium, kemudian ditanya, ya Rasulullah, ila aina tadhhab? Rasulullah, panjenengan badhe tindak pundi? Jawab Rasulullah, aku arep hadir ning majelis pengajiane Ali, melu ngaji jurumiyah. Subhanallah. Halo. Maka harus lihat kebutuhan umat. Ini umat itu model-model cak, model-model iwak. Ya kudu dipancing nganggo pakan rupa cacing. Ojo dipancing nganggo duit. Oh, mancing iwak nganggo duit 100.000 dilinting ditaleni plung. Ya karo iwake dicedhaki tinggal nyengkre, cedhaki tinggal nyengkre. Mboten nyaut. Duit 10.000 tuh kone cacing oleh sak cepuk plung yut oleh plung yut oleh plung yut oleh. Paham? Meteng-teng gak paham. Karena ikan lebih butuh cacing daripada duit. Dia naik sampean dikasih pilihan cacing karo duit, pilih potong amu apa ayo ukurannya ya duit, milih calon DPR ya milih sing ngegai. Saat ini suani terang-terangan bukan visinya apa, misinya apa, karakternya bagaimana, perjuangannya bagaimana, ukurannya ku NPWP nomor piro, wani piro. Wis mbuh, mbuh wis gak dunung aku mikir wong saiki. Maka yo. Maka yang gak ikut bayari gak usah cerewet. Maka oh, jenengan kari mirengke umek ae. Maka dikatakan afdalul kalam ma qabila faydahul afham. Kalam yang paling afdal, ucapan yang paling utama, ucapan yang paling baik, itu bukan ucapan yang banyak dalilnya. Orang kata-kata sing sidi-sidi metu dalile, sidi-sidi metu dalile, ngomong telung kecap metu dalile kulecane. Ngomong telung kecap meneh metu dalile kula sallallahu alaihi wasallam. Ngomong telung kecap metu dalile kula ta'ala. Telung kecap metu dalile kula sallallahu alaihi wasallam. Ngomong telung kecap metu dalile kula ta'ala. Ndak yang terlalu banyak dalilnya sing diomongin duweh domblong kaya apa tong kamu. Malah gremeng karo kanca ngomong apa ya. Muka adang pengajian ceramah semangat. Bapak Ibu nggih napa nggih sing nyauti nggih. Nggih napa? Juga. Afdalul kalam ma qabila faydahul afham. Ucapan yang paling baik itu yang mudah diterima oleh pemahaman. Maka pengajian di masyarakat yang namanya pengajian umum kayak gini, itu ya harus disesuaikan dengan kebutuhan umat. Biar enggak sia-sia. Beda dengan kajian kitab yang di pesantren telaah, itu serius. Pengajian umum kayak gini, ndak yang terlalu banyak dalilnya sing diomongin duweh domblong kaya apa tong kamu. Malah gremeng karo kanca ngomong apa ya. Muka adang pengajian ceramah semangat. Bapak Ibu nggih napa nggih sing nyauti nggih napa? Juga. Afdalul kalam ma qabila faydahul afham. Ucapan yang paling baik itu yang mudah diterima oleh pemahaman. Maka pengajian di masyarakat yang namanya pengajian umum kayak gini, itu ya harus disesuaikan dengan kebutuhan umat. Biar enggak sia-sia. Beda dengan kajian kitab yang di pesantren telaah, itu serius. Pengajian umum kayak gini, jangan disamakan dengan pengajian yang enggak pati umum. Pengajian umum kayak gini serius, meteng-teng. sing budal ngaji yo ming sing wis mabu-mabu kuburan niku. Nah, sing bangsane kroco-kroco ya berangkat, ora berangkat. Tapi nek dikemas yang kira-kira semua kalangan bisa menerima mulai kanak-kanak sampai kawak-kawak. Itu kan nanti coronya datang, begecilnya datang. Nah, lek coro begecil teko kari nutuk ndase siji-siji. Ini namanya metode. Maka para wali dulu dalam berdakwah sukses berhasil itu caranya sebelum ngislam ke Jawa, Jawa ke Islam riyen. Kersane gampil dipahami masyarakat Jawa. Jadi sak derenge ngislam ke Jawa, Jawa ke Islam riyen. Paham mboten omongan kula? Sebelum mengislamkan Indonesia, mengindonesiakan Islam dulu. Apa yang menjadi hobi kesenangan dari masyarakat tidak ditentang, akan tetapi malah ditotkan. Ya, mengetotkan itu loh. Loh contohnya, mbok kok gak di wong masyarakat kita itu senengannya sama kesenian wayang. Para wali ikut wayangan. Nanti dalam lakon-lakon pewayangan itu disisipi filosofi-filosofi agami, ajaran-ajaran Islam, dicerna. Kalau mbah-mbahe awak dhewe diangen-angen kok cocok-cocok gali-gali cocok-cocok, matuk gatuk diotak-atik matuk akhirnya masuk agamane dirasuk Islam iman ihsan melebu mancep menep tetep mantep ngoyot cemokot. Gandengi yot kan kudu ot ngono. Gak gampang goyah. Carane ngoten. Oh ngono. Lah masyarakat Jawa senengane gending-gending, para wali dalam berdakwah mensyiarkan Islam pakai media gending. Maka banyak tercipta gending-gending karya para wali itu kayak ilir-ilir filosofi agami kan itu. Kapan-kapan tak terangke lek diundang meneh. Nah, yang kayak ilir-ilir, cublek-cublek suweng, turi-turi potes, luku-luku. Bahwa itu semua filosofi agami. Lah kersane masyarakat langkung remen, lah dibarengi zikir selawatan digawe rengeng-rengeng ben seneng, barengi khadruan selawatan weni wow ngeplaki terbang. Niku sing gak seneng sakniki lho diloke nyapu selawat nganggo ngeplaki terbang ku bid'ah iku syirik macam-macam. Santai bro lek ana sing model ngono Jawa Jawa pentimbang ngeplaki ndasmu wis ngono ae lho. Sapi-api lho lare-lare niki kok pelampiasan daripada ngeplaki wong dige ngeplaki terbang ini sapi. Lambe timbangane ge misuh ge maca selawat gawe zikir ngono lho. Wong hidangane Gusti Allah ku macam-macam nek jenengan mboten remen meneng. Ora usah gambleh. Aku entuk kata-kata gambleh ya awan mau kok lagi. Ngene duran ngono, asline ya ora ngerti. Dan greget kae kok. Subhanallah. Jadi seperti itu. Lihat kebutuhan masyarakat. Ucapan yang paling baik yang mudah diterima oleh pemahaman. Berikan pemahaman yang benar. Dan ini menjadi tugas ulama. Mohon maaf karena didawakan al-ulama qalbul ummah. Ulama iku atine masyarakat. Andaikan organ tubuh kita itu yang paling vital, paling dominan dan menentukan baik dan buruknya seluruh jawarih organ tubuh kita itu adalah hati. Kalau hatinya baik, maka seluruh organ tubuh menjadi baik. Mata melihat yang baik, lihat tulisan Al-Quran, lihat ayat-ayat Allah, bukan lihat wong atus. Telinga mendengarkan kebaikan, mendengarkan kebenaran, bukan malah mendengar kebatilan. Karena hatinya baik. Kalau hati baik, tangan bekerja dengan baik, tidak melakukan kezaliman, ora dige cengkiling, ora dige jotosan, ora dige tawuran, tapi pakai yang manfaat, menolong sesama, membantu yang lemah, sedekah, mengajak damai, ketemu ustaz, gerakkan tangan itu, assalamualaikum ustaz, dekat, ajak berjabat tangan, dapat berkah, dosanya hilang. Engko tangane digerakke meneh ngampirke kaduran binara Ustaz. Bagus itu. Karena hatinya baik maka gerakan tangan menjadi baik. Ustaz lungguh nyuguhi, ngaturi monggo diunjuk terus diombe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, emang karena hatinya baik, gerakan tangan pun menjadi baik. Ustaznya kondur, tangannya digerakkan lagi, nyangoni lah ngono. Orang kaya potongamu, kiai tekoi, tangan disaut, dicau-cupi, diwolak-walik, ngusup-ngusup-ngusup, halus orang apa-apane. Nah, dalam elemen masyarakat, hati yang menentukan baik dan tidaknya jawarih itu adalah ulama. Kalau ulamanya baik, umatnya pun akan menjadi baik. Lah nek ulama yang mboten apik nggih umate, saniki ada katanya ulama menghalalkan daging anjing. Mas ra usah nyebut. Dan terus umatnya nanti kayak gimana? Halo. Embo. Umat harus diarahkan kepada yang benar, jalannya yang lurus, shiratal mustaqim. Kalau jalan itu lurus, pasti cepat sampai tujuan. Karena jalannya lurus, tidak belak belok, ora mengga menggo, ora selintat selintut, cepat sampai ke tujuan. Halo. Maka kalau saya dari Surabaya ke Jakarta naik pesawat itu cuma butuh waktu 1 jam 10 menit. Tapi lek naik bus 18 jam. Kenapa pesawat kok lebih cepat? Mungkin zaman pikirannya ya jelas karena mesinnya canggih, kecepatannya lebih maksimal. Oke, itu juga enggak salah, tapi ada faktor lain yang lebih menentukan karena pesawat itu jalannya lurus. Coba pesawat sing cepet iku kok mlaku ning daratan menggak menggok belak-belok. Ning Surabaya Jakarta ya iso 10 jam, iso 15 jam. Lek ning ndukur kan lurus, gak ono tikungan, gak ono protelon, gak ono perempatan. Gak ono bangjo. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka orang yang menempuh jalan yang lurus itu cepat sampai kepada tujuan, cepat sampai kepada ridane Gusti Allah. Salawes cepat tekan tujuan, cepat nyampe ridane Gusti Allah, diberi fasilitas-fasilitas yang nikmat yang tidak diberikan kepada orang yang tidak menempuh jalan yang lurus. Allahumma shalli ala Muhammad. Contoh nggih gambaran niku wau, pesawat jalannya lurus, bis atau angkutan, kota angkutan umum belak-belok belak-belok, fasilitasnya jelas lebih enak yang lurus. Pesawat jalannya lurus, fasilitas yang diberikan nikmat, tiketnya api. Bis krek krek. Uy. Uy. Wah, nembe ten bandara mawon wis nyenengke, bandarane bersih. Kondisine nggih sekeco, semuanya serba baik, nganti tekan WC ne iki lho apik. Kadung mlebu rasa-rasan metu. Gah metu, ambune wangi. Ora bayar sisan. Coba nunggone terminal. Cur 2000. Cur 2000, cur 3000, cur 6000. Lah nek tempat anyang-anyangen. Ge ambune WC ne pesing sisan. Jenengan kepanggil tiang tenggene terminal ngoten mesti ketemu tuk ngono. Selamat pagi, ramah. Wong yo resik-resik, bening-bening. Tatapan tuk, ya, maaf ya, mat siang. Dari mana? Oh enak, coba ning terminal. Tatapan tuk, napa? Nantang. Kadang dilirik sama orang-orang, napa lirak-lirik, culek matamu itu. Halo. Lagi napa mboten? Mangkel yang pun minggah tenggane pesawat, subhanallah pelayanannya luar biasa, pramugari neuwih ramah ke mulus mulus. Kek kulite yo, halus. Mboten wonten sing pateken niku mboten wonten. Dek bodine sae, ramah, mengsem, terus melayani dengan senyum, senyum terus. Dadi modele kaya pipine ditantang kawat. Gek rata-rata ayu, lambene merah delima. Mripate kaya anggur. Pipine kaya apel Australia. Wis pokoke raine pasar buah lah. Pelayanane api, dia coba nenggene bis kadang-kadang konduktering getak-getak ngoten niku. Kula nate pas nite, ini tak critani pesawat ini sampean tau numpak pesawat. Bro, bro urip sepisane ra tau ora pramugari. Wis mbok. Nate kula pas niku bareng lungguh kursi sanding kula niku wonten lare alit, ada anak-anak pakai Pampers bocor pipis, bocor ini Pampers iki lho bocor pipis, kocor-kocor. Subhanallah, pramugarinya mendekati dengan ramah, senyum, adik manis pipis ya dilapi. Coba numpak bis kondektur lak ngamuk-ngamuk. Kue anak kain terus ngeramut. Maka ketika kita menempuh jalan yang lurus, pasti fasilitas yang diberikan oleh Allah luar biasa. Mesti sama tak bantah, tapi kan mahal, tiketnya kan mahal. Nek sama bantah ngono, aku ya sama bantah, tapi kan enak. Ya namanya enak itu pasti lebih mahal daripada yang gak enak. Kue aja yang enak lebih mahal daripada yang enggak enak. Wih, telo karo keju larang di. Menyen mentalmu mental telo. Untuk mendapatkan kenikmatan itu memang mahal. Tiketnya harus dibeli dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Tiketnya harus dibeli dengan meninggalkan larangan-larangan Allah. Tiketnya harus dibeli dengan mengekang hawa nafsu. Yo enak fasilitasnya, yo luwe cepet, makanya mahal. Sepeda motor cepet karo lambat. Yo mahalan sing cepet. Gimana pembeden? Uy. Kono sepeda motor loro siji, iki regane piro iki? Wah, iki 45 juta. Sing iki? Iki mek 4 juta setengah. Nuku seje. Oh, iki cepet, makane 45 juta. Sing iki 4 juta setengah. Gak cepet iki. Sing iki 45 juta kapan gas ditarik pol. Weng kaya Valentino Rossi, kaya Marc Marquez. Lah sing 4 juta setengah kapan gas dipolno, mlakune malah mundur. Lho namanya enak yang mesti lebih mahal loh. Maka penjenengan kalau kepingin di surga dapat fasilitas-fasilitas yang enak, belinya juga mahal. Uy. Di dunia ini mana sih ada yang gratis? Karena surga pun harus dibeli, belinya sekarang, nikmatinya besok. Surga itu kan ada fasilitas yang luar biasa. Ingat, bukankah kita semua akan menuju ke sana? Kok gak amin sih? Telat. Benjing lebone swarga ya telat ngono iku. Kita semuanya akan ke akhirat. Kita semuanya akan menuju ke sana dan di akhirat itu gelap. Kita butuh sinar, kita butuh penerangan. Apa itu penerangannya? Wassadaqah nurun yaumil qiyamah. Sedekah itu menjadi cahaya yang menyinari pada hari kiamat. Berapa terang itu sinarnya? Ya tergantung berapa besar sedekahnya. Pesantren dibangun, ini madrasah mau dijadikan pondok pesantren. Saya nyumbang, misalnya ada yang gitu, aku nyumbangnya 1 miliar. Ini isok dari lampu merkuri 1 miliar tuh. Ulo 1 juta neon. Kulo nyumbangnya 10 juta Petromart. Kulo nderek nyumbang 1 juta lampu templok. Aku lo nyumbangnya 100.000 lilin. Kena angin yut. No. Kulo 10.000 kulo. Pentile korek. Kulo namung 500 silite konang. Lep lep lep lep lep lep. Lah surga itu mahal, banyak fasilitas yang disediakan oleh Allah. Ada istana yang megah, mewah, indah, mahal. Wong ning donya lho nginep hotel bintang 5. Suwengi iso tekan 5 juta, petang juta. Iki kowe butuh pelayang sak celuk-celuk, sak panggil-panggil. Lah swarga ta sak butuhe teko. Sate glodak. Soto glodak. Mbok tuku piro? 1000. Swargane mbahmu. Di sana ada sungai dari Homer, ada sungai dari susu, ada sungai dari madu, tinggal nyiduk menikmati seger. 1000. Oleh ndulit tak. Ada bidadari yang cantiknya luar biasa, agak kaya ngono-ngonoku. Utek-utek. Boten-boten sayang. Tak lakai ayu malah gak sedeng kerudungnya. Mahal. Bidadari dituku 1000. Oleh nginceng tok. Masya Allah. Maka ini menjadi tugas para santri sebagai penerus. Nyumbang piro estafet perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meneruskan ilahi kalimatillah ini agar umat itu beragama dengan benar dan beragama di mana-mana. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena mohon maaf akhir-akhir ini muncul fenomena umat itu hanya beragama pada waktu-waktu tertentu, beragama hanya di tempat-tempat tertentu saja. Halo. Boga pati dikatekke. Maka madrasah diniyah termasuk masjid, pesantren, majelis taklim, majelis mujahadah itu adalah merupakan laboratorium rohani, tempat pembangunan karakter umat. Uy. Uy. Antara umat dengan masjid, dengan pesantren, dengan majelis taklim itu tidak bisa dipisahkan. Ibarat ikan dengan air. Iwak sing apik, seger, selamat, awet uripe, iku iwak sing betah manggon ten jerone banyu. Uy. Ana iwak kok wis ora kerasan manggon nang jerone banyu iku tandane iwak arep modar. Maka kalau umat kok malah menjauh dari masjid, menjauh dari pesantren, menjauh dari madrasah diniyah, menjauh dari majelis taklim, itu berarti umat itu hatinya mati. Kalau hatinya sudah mati tapi jasadnya kok masih hidup, itu namanya bangkai jalan-jalan. Batang melaku, melaku. Sekarang memang muncul fenomena umat itu beragama hanya di tempat-tempat tertentu. Di lain tempat agamanya udah hilang. Di masjid Islam, di luar masjid hilang Islamnya. Nek masjid yo Islam, Islam. Salat iso khusyuk, fasik. Apa cumbau. Lek maca yo aku bilang salat sujudnya lama nyongsok sujud jungkel 30 menit juga diangkat-angkat keturun nek salat aku cumbang aku metu teko masjid nyolong sandal. di masjid beragama, di masjid Islam, lek zikir medeni wong ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu nganti tasbih merotoli ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu di luar duwe utang gak nyaur. Nang pasar yang ngutil. Allah, kan banyak fenomena seperti itu. Halo. Ketika di pengajian nampak beribadah, tapi di luar orang genah. Sing wedok-wedok kadang di majelis taklim pengajian ngene iki ketok suwalehau. Bareng dek coba kakean pola. Pakaian tingkah, skrodung dilepas, sembarang dilepas. Apa mana lek tangi turu isu-isu ora langsung berangkat jamaah di masjid di musala salat subuh ndak. Senam dalidul mamerke bokong tulitul. Belenek kok. Lah wis senam mesti pakaiane orang genah. Mesti nganggo kaos melepet ngafret full press body. Itu bahasa Jepangnya the pating pecotot. Iku sing garake wong lanang kemput, kemput yo nyawang ngono iku. Mengganggu stabilitas keimanan nasional. Makanya saya itu jujur kalau lihat perempuan yang pakai pakaian kayak gitu secantik apapun dia, saya itu jan seneng. Yo seneng nasihatin, seneng ngelengke, ngemotke itu ladang untuk berjihad. Dielengke, gek muga-muga berubah nutup aurat, ngono. Ngoten kenging nggih didongake to. Ya Allah, berikan hidayah-Mu agar berubah dengan pakaian yang nutup aurat. Dongake ngono saya puancet wae ya donga pamungkas. Ya Allah Gusti, wong wadon sing pakaiane kados ngoten niku mugi-mugi dicoloti kirik. Langsung dikeroket ngono wis entek daripada mengganggu stabilitas nasional. Ganggu stabilitas keimanan kan itu menguji keimanan. Bukankah ujian keimanan laki-laki sama perempuan itu kadang-kadang berbeda? Mohon maaf, perempuan itu sering diuji keimanannya di saat laki-laki tidak punya apa-apa. Tapi laki-laki sering diuji keimanannya di saat perempuan tidak pakai apa-apa. Ada fenomena semacam itu. Di majelis mujahadah zikir, di luar yo kentir. Nom masjid wiridan nung jopo gendaan. Wong itu kok? Sing di? Ya Allah ya Karim. Jadi ada fenomena seperti itu. Umat itu hanya beragama di tempat-tempat tertentu. Di tempat yang lain agamanya ditinggal. Makanya kita kan sudah pernah diingatkan sama almarhum Mbah Surip radhiyallahu anhu. Tak gendong nyau to tak gendong. Itu kan pelajaran toh. Agama itu harus digendong kemana-mana. Di masjid tak gendong. Di rumah agama yo kudu tak gendong. Di pasar agamanya yo kudu tak gendong. Di tempat kerja agamanya yo kudu tak gendong. Ijenan dewean agamanya kudu tak gendong. Kumpul wong akeh agama yo tetep kudu tak gendong. Agama-mana enak toh. Mantep toh. Mendut-mendut toh. Nah, maka laboratorium rohaninya ya masjid, majelis taklim, madrasah diniyah ini harus betul-betul didukung. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Yo kok sesuwe terus ket mau sesuwe ket mau sesuwe. Ngrasake. Bantah terus agar terjadi perbaikan-perbaikan dan perbaikan untuk meraih kebaikan. Mugi-mugi sing kula aturke wonten manfaate. Tasih kurang. Yang kedua, lek kepengin berkah selamat dunia akhirate ilmu. Rungokke. Mungkin nggone majelis ilmu gak apa-apa tak imbui. Iki imbue iki. imbuhe jengkel aku ngaji dijaluk imbuh bareng imbuhe ilmu apa-apa pelajarono uang iku nek akeh ilmune enak uripe golek duit bareng ya enak. Hidup di zaman seperti ini ijazah penting, gelar titel sarjana penting, jadikan anak-anakmu bertitel bersarjana apa kono SPD sibuk mulai dhewe SAG sarjana alam gaib, sarjana agak gimana, sarjana angel gawian, sarjana angel garo sakarepmu. Tapi ingat ada yang jauh lebih penting daripada ijazah, daripada titel, daripada gelar. Apa? Skill. Napa, Bu? Skill. Iku lak departemen perbadokan meneh. Skill itu keahlian. Kalau bisa harus punya skill, punya keahlian, jangan hanya mengandalkan ijazah, jangan hanya mengandalkan titel, gelar. Tapi harus punya keahlian. Uang ni kulek duit sekir, duit keahlian. Uri pena, mulio, ngelak duit barang gampang, takkan dah ni. Keahlian ilmu nang isuannya menggali tahu tek, to macet, dia nyenyek tahu muiu. Ilmu mereman macul, kano sing ngongkon, krokotono pasule. Le isuanya apa-apa dipelajari sembarang isuannya nuno. Jadi urip ni gue enak, ngelak duit barang enak. Soalan duit sekir, duit keahlian. Kiai ini pun ahli ceramah, ahli pidato. Kapan ceramah dirungok kayak kok cocok katuk mantuk mantuk wena, ya luaris. Duitnya yang lancar, gelar duit juga gampang. Soalnya duit cetakan duit ceng aman, gak kira ditangkap polisi. Cetakannya nongi sore irong. Misalnya tak duit tapi gak ketangkap polisi, aman. Assalamualaikum klotak metu. Hadirin hadirat kelotak jadi bapak-bapak ibu-ibu kelotak no. Maca Quran itu lek duwe keahlian, qori punya keahlian, bacanya fasih, tajwidnya bener, tartil, goyahnya enak. Ya lebaris, tapi kape ngundang. Maca Quran kon munggah nek panggung ngejer-ngejer sak sarung-sarunge. Sopo sing arep ngundang wong ngejer-ngejer? Sik nyekel mic malah tukang sound system itu dibisiki panitia soundmu dipateni nyapa mumpung durung jeblos engko kori ing ngejer sak sarung-sarunge tukang iki lho kapan duwe keahlian kalendere padha karo kiai lingkaran bawunderan kabeh lewaris. Makanya anak itu harus begitu, kita mengarahkan dan kita harus teliti kepada anak kita. Mbok gak digatake yo. Didik, dibina, diarahkan, tapi jangan terlalu memaksakan. Lihat bakatnya, lihat keahliannya, arahkan. Artinya begini, tidak boleh memaksakan ganda. Bukan berarti kalau bapak tentara anak harus jadi tentara. Lihat dulu ada potensi ndak, bakat ndak. Wana miyet kuru. Mlaku ndek ngarepe kipas angin yang guling kok. Ketok getih jire leboke tentara krungu tembak dor yang geblak. Ya ibarat tadi yang saya sampaikan, ono iwa, ono jaran, ono manu, bakatnya kan beda-beda. Nek iwa bakate nglangi, ya ajari dia berenang biar canggih, berenangnya pinter. Kalau kuda bakatnya lari, ajari dia berlari, kenceng larinya, juara. Burung bakatnya terbang, ajari terbang, jangan salah pasang. Iwa bakate nglangi, diajari mabur. Jadi Indosiar. Peletik gedabok, peletik gedabok, peletik gedabok. Ya kayak tadi, anak dipaksa kon dadi dokter, ujian matematika oleh biji telu. Fakultas kedokteran ndi sing gelem nrimo? Paham napa mboten? Kalau kuda bakatnya dia berlari, ajari dia berlari, ojo diwuri nglangi, kelelep, Bro. Manuk, ngertos manuk, Bu? Bakatnya mabur ya diwuri mabur, ojo diwuri mlayu, kesrimpung ambek swiwine engko. Maka kalau orang tua dulu ya, lihat bakatnya anak itu subhanallah. Anak umur 7 sasi, 8 sasi, waya mudun lemah, didoke lemah, engko dikurungi ndek jero, diparingi dolenan rena-rena. Endi sing dicekel-cekel gawe dolenan wae iku bakate. Anak ning jero kurungan sing dolenan dombola, sekolahno jurusan perdondoman. Iki penjahit iki konveksi iso di pabrik tekstil. Anak dolenane palu, tutuk-tutuk dok, dok, dok. Sekolahno jurusan perpaluan. Ki tukang ki, wah iki insinyur iki, minimal pemborong. Sing digedulanan tembak-tembakan. Polisi, tentara, paling ndak komandan Hansip. Gedulanane suntik-suntikan, ndak dokter. Ana sing digedulanan linggis, gawat iki maling iki rasane. Orang tua dulu tuh seperti itu, sama dua anak senengane nyebul, meneng-meneng bu. Bu. Ora ngapa bu, sekolahno jurusan persuwuan. Kira-kira abape anakmu mandi. Ben gadah anak kira ablas. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, ajarkan, kursuskan dia qori. Ngono. Mana menang-menang belajar pidato, pojokane omah, mboten nenten sinten-sinten. Wijenane assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman rumono karo diwasi, aja sampe iku nangan. Pidato. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur karena syukur tidak bisa memanjat sendiri. Pamane, mau sekolah no jurusan perpidatuan. Pengen terpidato lari sampai yang sing seger, setorannya lancar. Duh, aman kok ngono tuh. Saking pentingnya ilmu itu loh, sampai wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah itu bunyinya iqra. Bacalah, ini kan ayat ilmu. Bacalah, wocoan. Napa sing kudu diwaca? Ayate Gusti Allah. Ayate Gusti Allah niku napa? Wonten ayat kitabiah, wonten ayat kauniyah. Wonten ayat yang tersurat, wonten ayat yang tersirat. Ada ayat yang terucap, ada ayat yang tercipta. Ayat kitabiah Al-Qur'an. Ayat kauniyah jagat raya semesta niki sedoyo kedah dipun waca tapi nggih tetep dalam ketentuan bismirabbik leh maca kedah dengan menyebut nama Tuhanmu artinya apa ilmu pengetahuan mpun ngantos dipisahke saking nilai-nilai keimanan. Ada balance, ada keseimbangan antara intelektual dengan spiritual. Mangke lek namung ikra mawon tidak diimbangi dengan bismirabbik dadi wong pinter tapi mboten bener. Ujian fikih entuk nilai 9 tapi salat subuhe ya jam 9. Sebalike bismirabbik mboten didukung kalih ikra bisa jadi bener tapi ora pinter. Salat subuhe bener waktune jam 5 tapi salate 5 rakaat. Sing paling payah niku nek ikroknya enggak, bismirabbiknya juga enggak, manusia paling nyenyek di dunia. Karena omonganku kasar gak diundang meneh ning kene gak susah aku. Golek panggonan liyane. Apa ndo nyombo ae kok. Loh ancan iki kata to kene ne pinter genius tapi kene ne bodoh intelektualnya oke tapi spiritualnya no nol besar durung oleh posisi wih ndak karo-karuan kritis tajam analisa pemikiran lantang suaranya berantas korupsi sampai ke akar-akarnya begitu dapat jabatan impoten. Iso lolek lolek bodoh ni nomor dele. Malah bikin KPN koalisi penghancur negeri. Makanya ngapunten gak? Ngapunten banget, ngapunten banget. Kulo pesen jenengan lek ningali elit-elit kita, pejabat-pejabat kita yang lagi geger, yang lagi kesro, ruwet, mboten usah nderek-nderek, mboten usah nderek-nderek nggih. Kalau lagi lihat para elit yang bertengkar, gegeran, pesan saya, jadilah penonton yang baik. Wayah tepuk tangan, melu tepuk tangan. Wis ngono ae. Nyantai ae. Nggih. Nggih. Pak aku nang guling ke meja, sampean guling ke bojo. Nyapa melu pertentangan. Wong ngamine sing elit menika nggih. Sampeyan tingali awan kuweger pertentangan ndak karuan. Pengine KMB kumpulan mangan bareng. Nyapa sing ngisor kene kuweger lembelane wiritan ayat kursi sampai teman-teman kursi. Sing dukur empuk-empukan lungguh ning kursi. Nyapa? Wih. Santai mawon, didongake mawon nggih. Mudah-mudahan ke depan Indonesia menjadi lebih baik. Sing dereng sae dibenahi dening Gusti Allah. NKRI harga mati, mudah-mudahan tetap dijaga keutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perekonomian semakin membaik. Cinta tanah air itu wajib bagi kita. Agomo ageming aji dipun lampahi, insyaallah ke depan Indonesia semakin barokah. Wes imbuhe. Mah ket mau kok imbuh terus. Di filter Bapak Ibu sing kula omongke niku sing sae manfaat pun pundut pun amalke sing kirang sae niku wis anggap angin lalu. Sami kalih dahar nongko, dahar duren niku eco tapi pun di dahar sak kulit-kulite. Nggih dipundhut sing kenging dipun dahar. Isine kulite jingkirne. Ngoten niku ngaji nggih ngoten niku kudu diramesi nggih. Nggih leres niku insyaallah pituduhe Allah lewat tutuke Anwar Zahid. Wonten lepat, wonten khilaf jelas keranten niku bodhone kula, keterbatasan kula pirma kepada semua pihak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan manfaah maslahah barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Ya Nabi rahmah syafi'il ummah. وبنيت الدعاء القبول إجابة السؤال حصول الآمال والمأمول بجاه سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على ما نوينا وعلى ما نووا بسلفنا الصالحون بسر الأسرار بأسرار سر الفاشبان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.